Tulusnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Berpaling muka bila saling bertatap mata. Seolah kita tidak pernah saling meminta. Tidak lagi bersama.